cantik. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, bukan so cantik, cantik cantik gini hanya untuk dirimu. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Emang lagi cantik. Lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, bukan sok cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu.